hake si mayit muslim alal muslimina ingatase kaum muslimin. Kata singan ibu disebutakan dari para ulama sing dimaksud wajib tengriki fardu kifayah. Jadi umumane kaum muslimin iki mboten kabeh ngelutaken nggih mboten masalah. Sing mboten dosa. Terus fardu kifayah kaum muslimin iki nalikane wonten jenazah sasamunipun dipun urus nggih saking mulai ngedusi terus ngafani nyolati terus nggawa. Niki fardu kifayah. Sebab niki termasuk min haqqil muslimi min haqqil mayyitil muslimi alal muslimin. Dipun sebutakan riwayat kaitanipun kalian pembahasan menika. Riwayat ingkang nomor sepindah hadis ingkang sampun kita sareng-sareng pahami, haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Wonten malih sing nyebutaken sittun. Raddus salam wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janais wa ijabatu ad-da'wah wa tashmitul atisi. Hakul muslimi alal muslimi khamsun wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhihi. Hakke wong Islam ingatase wong Islam liyane teng riwayat sanes dipun sebutaken wajib tumrape wong muslim ingatase muslim liyane utawi muslim sedulure sing muslim khamsun. Raddus salam, bales salam, iyadatul marid, niliki wong mriyang, wattiba'ul janais, ngetutaken jenazah, wa ijabatu da'wah, nekani undangan, wa tashmid al-atish, lan maca yarhamukallah utawi ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain lan dheweke ngucapaken alhamdulillah. Nah, ingkang kita garis bawahi saking hadis niki wattibaul janais. Jadi ittibaul janais niki termasuk hakul muslimi alal muslim. Hakul mayyitil muslimi alal muslimin. Hakeng mayit muslim ing atase kaum muslimin. Dadi nek kaum muslimin iki mboten ngubur jenazah e, mboten ngetutaken jenazah e, mboten gawa jenazah e, dosa. Sebab niku hak sing kudu dipenuhi dening sinten? Kaum muslimin. Nggih sinten? Nggih mayit. Nggih, termasuk fardu kifayah. Min furudil kifayah. Termasuk fardu apa? Kifayah. Nggih, termasuk fardu kifayah. Hadis yang nomor kali hadirin hafizakumullah. Dipun sebutaken hadis akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Nek wau riwayat Muslim. Bukhari Muslim. Nah, tadi kita disebutkan malih hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibnu Hibban wa Thayalisi wa Ahmad wal Baghawi min hadisi Abi Sa'id Al Khudri. Nggih, hadis niki sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, udu al-maridho. Kowe kabeh padha nilikia wong sing mriyang. Tiliki wong sing mriyang. Wattaba'u al-janais. Lan tutna tegese digawa, ditutna nganti tekan kuburan. Napa faidah lan hikmah saking niliki wong mriyang lan ngetutaken jenais? Rasulullah maringi keterangan hikmahipun, tudzakkirukumul akhirah. Tudzakkirukumul akhiratu. Faidah lan manfaatan iku dadi kelingan akhirat. Ngaten nggih? Tilik wong mriyang terus istilah bahasa kulon jenengan nggih, layat. Nggih layat niku tegese nekani teng omahe terus tekan kuburan. Layat kan? Sini maksud layat ngaten, Bu? Terus faidah lan manfaat hikmah saking niliki wong mriyang lan napa wau? Ngetutaken jenazah niki ngemutaken maring akhirat. Ngelingaken kowe kabeh maring akhirat. Lan niku lho jenengan layat lan ngetutaken utawa tilik wong mriyang urung kemutan akhirat. Berarti wonten hal sing istilah wak marti ora beres. Berarti wonten hal sing perlu dikoreksi teng ngriku. Nah, layat kok ora kelingan mati. Tilik wong mriyang niki nggih, wau. Tilik wong mriyang lan ngetutaken jenazah niki bisa ngemutaken kowe kabeh maring negeri akhirat. Tudzakkirukumul akhirata. Berarti sami fungsine kalian ziratul kubur. Nggih, ziratul kubur niku di antara fungsine niku kan ngemutaken apa? Akhirat, ngemutaken kematian. Nggih. Berarti nek kula njenengan niku kepengin utawi kepengin napa nggih? Kepengin kelingan akhirat. Nggih, meng rumah sakit. Rumah sakit di antara nggih. Tilik wong mriyang nang rumah sakit. Asal meng rumah sakit niku mesti ana wong mriyang kan? Tudzakkirukumul akhirata. Tudzakkirukumul akhirata. Nggih. Selanjutipun hadirin, pembahasan selanjutipun. Wattiba'uha ala martabataini. Ngetutaken jenazah ana rong martabat. Ala martabataini, rong tingkatan. Ittiba'uha ala martabatain. Dadi layat kuwi mau ana rong tingkatan. Rong martabat. Al awal ittiba'uha min indi ahliha hatta salah 'alaiha. Tingkatan pertama layat nang umahe keluargane si mayit nganti dheweke nyolati hatta salat 'alaiha. Sing nomor loro ittiba'uha min indi ahli hatta yafragha min dafniha. Sing nomor loro nekani nang umahe keluarga si mayit nganti dikubur. Berarti ngetutaken bagi pundi? Kuburan. Nggih, loro-lorone saged niki. Tegese nekani mayit teng daleme keluargane si mayit terus salat terus kondur utawi wonten acara sanes niki nggih mun klebu napa? Layat, ittiba. Lah nek tiyang niku ngantos rampung ngantos-ngantos dikubur saya ngetutaken min indi ahliha sekang mulai nang umay keluargane nganti rampung penguburane, berarti ngetutaken dugi pun ini dugi kuburan. Niki sedaya dilampahi dening Rasulullah. Terus Nabi SAW niku nate layat nyolati terus napa? Terus kesah, terus kondur, terus sebab wonten acara sanes utawa wonten keperluan sanes boten ngantos rampung napa? Penguburan. Wa rubama makasa hatta yadfanal mayyit. Kadang-kadang nggih Rasulullah SAW itu ngantik rampung. Nunggoni ngantik napa? Rampung. Lan kadang-kadang sahabat-sahabat niku nek Rasulullah SAW niku mboten hadir, mboten rawuh, jenazah niku dibeto teng daleme Nabi. Terus mangke Nabi SAW niku napa? Nyolati. Sing niki sing kaya niki niki kedadian, nggih. Melampah. Wa hamalna janazatana ilaihi. Ini pun sebutkan riwayat akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa Ahmad hadis niki sahih. Hadis ingkang jelasaken saking Abu Sa'id Al-Khudri ingkang jelasaken wau bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kadang dikabari wonten tiyang sing nilar, terus Rasulullah rawuh. Bahkan kadang-kadang Rasulullah niku ngrawuhi niku nalikane wong niku nesti simriang. Semriang dari mati, niku pun rawuh, ngantos mati, ngantos rampung kan, bahkan kadang-kadang. Okay. Terus, nonton malih keterangan tentang niki. Wow, Rasulullah sholat terus napa? Kontur. Yeah. Fayusalli alaih, fayatihi fayusalli alaihi, farubbama insarofa. Nah, ini kadang-kadang terus kisah Rasulullah. Yeah. Warubah mama kasa. Ya, kadang-kadang Rasulullah niku nunggoni terus tenggeriku, nganti mayit niki dikubur. Oke, lan kebiasaan singgaya niki diamalkan dening para sahabat. Fakunna ala dalika hinan. Singgaya gue mau nganti siki. Summa kulna. Terus dipun sebutakan tenggeri riwayat. Niku wow, kadang-kadang Nabi mboten rawuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten dugi. Mungkin wonten pinten-pinten faktor, mungkin faktor napa mboten dikabari utawi faktor-faktor sanes. Wa hamalna janazatana ilaihi. Lan kita para sahabat gawa jenazah kita digawa maring daleme Nabi hatta yusalli alaihi. Ainda baitih. Hatta yusalli alaihi ainda baitih. Okay, sehingga Rasulullah SAW niku nyolati nang daleme Rasulullah, teng daleme Rasulullah SAW. Riwon. Nah, nggih saking daleme si mayit, ahli mayit dibeto teng daleme Nabi, nggih terus kuburan. Buatan terus dibawa balik malih. Dicucuki mayit. Ya nggih. Dicucuki mayit. Nggih, sebab luar biasa nek Rasulullah nyolati kan. Ini benten kalian sanese sing nyolati. Nah, nek wonten mayit kok nganti disolati Nabi kan luar biasa nih. Lang hitungannya Nabi kan luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Wala syakka anna fil martabatil ukhra afdhal minal ula. Lan ora diragukaken satemene ing dalam tingkatan sing nomor loro mau sing keri nggih layat sing model sing nomor loro wau nekani teng daleme nyolati terus ngati tekan penguburan niki lebih utama minal awal tenimbang sing pertama. Mau napa sing pertama? Ittiba'uha min inda ahliha hatta shalah 'alaiha. Hatta shalah 'alaiha. Nggih, mungkin noten faedah penting teng mriki. Hatta shalah 'alaiha. Dadi layat niku intine nggih salat. Mboten mung istilahe sekedar sing penting teka terus ngobrol napa-napa-napa umuk-umukan. Nggih. Niki penting teng mriki. sing kedah dipahami dene kaum muslimin niku layat niku intine nggih nyolati. Nggih alhamdulillah mlaku dening sebagian tiang. Sebagian tiang nggih. Sebagian tiang niku nggih pancen layat nggih. Lah nggih ukur kumpul-kumpul kaya niku nggih. Nggih. Nek jaman biyen mungkin nonton faedah lan manfaat ngetoki pring nyisiki. Nah sini kan pun lengkap kabeh nggih. Kaya bandosan di sana. Nek jaman biyen kan bandosan niku kali gawe nggih. Karo layat karo gawe bandosan niku. hatta sholat. Ya mun kelalen nyolati niki. Hatta sholat. Sehingga napa? Nyolati. Ini nak buat nyolati uli ganjaran apa boten? Nek boten nyolati ganjaran boten niki. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis yang amal. Umpamane ulih nggih mboten mboten akeh. Mboten uli sekirot. Nggih. Nggih mangke wonten keterangan nggih. Sing uli sekirot niku nggih sing nyolati nggih. Tinggal nggih. Allah. Ya Allah. Maneman lah nggih umpamane layat sing ninggal niki jelas-jelas muslim. Nggih. Kok mboten apa? Mboten nyolati. Ya, terus martabat al-ukhra, martabat sing nomor loro, tingkatan sing nomor loro, niki afdol minal awal. Lebih utama tenimbang sing nomor siji. Tegese nekani teng daleme nyolati terus kesah. Niki nggih mun masyaallah nggih mun sae niki nggih. Mun asal nilai sekirat. Lah nganti dugi kuburan mangke angsal rong kirat. Nggih, angsal rong kirat. Kata sini dipun sebutakan riwayat hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Sahahah wa Ibnu Majah wa Ibnul Jarud wal Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad min turukin kathiratin an Abi Hurairah. Gih, riwayat hadis ini saking sahabat Abi Hurairah. Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata min baitiha wa fi riwayatin man atba'a janazata muslimin imanan wahtisaban hatta yusalli 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana wafir riwayatil ukhra hatta yafraha minha falahu qiraton minal ajri qila ya Rasulullah wa mal qiraton qala mislul jabalaini al azimain wafir riwayatil ukhra kullu qiratin mislu Uhud. Nggih. Pendhene Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah wa man syahidal janazah. Sapa wonge sing dheweke nyekseni jenazah. Min baitiha. Sekang umayah, berarti syahida al janazah teng riki layat. Man syahidal janazah sing dimaksud teng mriki berarti napa? Istilah bahasa kelunjutane layat. Man syahidal janazah sabawang sing nyekseni jenazah min baitiha sekang umae si jenazah. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat sanes dipun sebutaken man atba'a janazata muslim sabawang sing ngetutaken jenazah wong muslim imanan wahtisaban. Landasan ini ku napa? Iman lan golet ganjaran. Berarti nek mung sekedar main keton. Ora patut. Rekuh pegawe. Nah niki sing kudu di lurusaken apa niate kadang nggih. Angel nggih lurusaken niat nih. Atine kudu urip. Nggih leres lho. Sing niku landasan kula jenengan layat niku imanan. Oh, tisabah. Bukan sekedar mung popularitas. Ya. Sebab arep magang lurah ya rajin. Layat. Lah nggih ya layat ya rajin, jamaah ya rajin. Ngajine barang nggih rajin. Pokoke hal-hal sing ketinggalan positif niku nggih rajin. Nah niki mboten pas sing ngene iki. Kulinya bang ya bantu. Nah, semoga teng kesempatan-kesempatan sing tengriku momen-momen sing istilahnya kemasyarakatan. Sebab wonten udang di balik batu kan. Nah, ini gue rajin. Nah, ini gue ngati-ngati, ngati-hati nih gue. Nah, ikan kalau jenengan layat niku mestine landasan niku imanan wahdi sahabat. Nek karo mangsa pilihan lurah nggih, mbok jago 5 nggih keton kabeh. Senajan jagonge mangke beda-beda. Niki penting nggih dilurusaken niat. Di napa? Lurusaken apa? Niat. Imanan wahtisaban. Landasan iman. Landasan niku golet ganjaran. Golet ganjaran. Mboten masalah nggih wong ibadah niku golet napa? Ganjaran. Ampun kata sebagian tiang-tiang sufi sing ada pemahaman sesat ing dalam perkara niki. Nggih, salat niatnya golet ganjaran. Nggih, salate bocah TK. Hah? Nggih, salate bocah TK niku. Jadi ya jangan arep-arep ganjaran nek salat. Nggih nyolati jenazah, ngiring jenazah, sedekah. Iku ora usah mikiri ganjaran, ora usah ngarep-arep napa? Ganjaran. Lah nek ngarep-arep ganjaran niku berarti tesih rendah. Napa niku? Rendah tingkatan keimanan nek. Padahal niki anjuran sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Da sing dari parat napa niku? Silane ganjaran? Lah gitu kok niku. Karepe ngrigan iku tiang-tiang sufi ora usah ngarep-arep ganjaran kok kan ganjaran? Gak malah dadi nilaine luwih gedhe luwih akeh berlipat sebab orang ngarep-arep. Ini pemahaman keliru, nih. Keliru kanti pinten-pinten riwayat, pinten-pinten dalil, pinten-pinten hadis. Di antaranya hadis niki. Man atba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban hatta yusalli 'alaiha. Sehingga dheweke nyolati. Falahu qirat. Falahu qirat. Mongko nggo wong kowe mau ganjaran sekirat. Hatta yusallia alaiha. Sehingga napa? Nyolati. Nggih, kata sing tengah jeng wau dipun suwudaken. Ittiba'uha min indi ahli hatta shalah alaiha. Hatta shalah. Dadi nek urung tekan salat, ge ora oleh sekirat. Dene ulih napa mboten nggih? Insyaallah ulih kan. Rasa bela sungkawa maring wong muslim niku kan pun untuk nilai, nek kan gih, nek sekirat, boten wong lafadz hadisnya niku hatta yusalliya alaiha sehingga dheweke niku nyolati. Nah tiang sing nyolati jenazah niki falahu qirat, mongko dheweke ulise sekirat. Gini ki martabatul ula wau tingkatan sing pertama layat tengumai teng daleme nganti nyolati. Berarti tiang iki angsal sekirat. Salawat napa maksudnya? Biasanya ajeng lawat aweh salawat. Maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ibrahim. Kepripun, Bro? Ampun nganggo istilah selawat nggih wong selawat niku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Lah wong niku nggawa duit sekang omah diamplopi terus mangke maringaken dumateng tiang sing keluarga si mayit mungkin nggih bantu pengobatan apa-apa-apa niku dudu selawat. Selawat. Artine dibenerakan lah istilah niku. Oh selawat kok. Duit amplop. Selawat di sunah kotak. Kita kesini kok selawat. Ini kok ucapan Allahumma salli ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah sing dimaksud sallu alaihi wa sallimu taslima kulon jenengan niku ngucapakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Niku jenenge apa? Selawat. Lah kok amplop amplop nggo niku jenenge selawat. Terus mangke wonten malih nggih, wonten malih niku selawat pirang-pirang. Mangke sing gawe jugangan, sing gawe jugangan mangke nggih dine selawat. Sing nyolati dine selawat. Sing edusi dine selawat, kaume dine selawat. Nyun sewu niki dibuang istilah niku lah. Iya kan? Mboten pas selawat niku kok. Lah niku. Pancen angel ngerubah istilah niku. Istilah niku wis berkembang ya, dadi angel ngerubah istilah aweh selawat niku amplop. Nggih. Wallahu taala alam. Niku senes kewajiban, senes perkara sing kudu. Nggih. Soal jenengan menawa ajeng bantu si keluarga mayit sebab mungkin nembe operasi, biayani pirang-pirang. Niku insyaallah nggih mboten masalah. Ning aduh, ora duwe selawat ki ora. Arep mangkat ora duwe selawat. Kita kesen niku ora duwe duit nggo bantu si sinten sing keseripahan momane. Niku mboten masalah. Justru sing paling penting niku dudu niku, salat kula jenengan, dongan niku kula jenengan. Lan nggih mboten perlu riku-riku, mboten perlu pekeu-pekeu. Ini mboten perlu riku, mboten perlu pekeu. Lan coba kula jenengan tingali riwayat-riwayat hadis-hadis masalah niki, mboten wonten keterangan sing nyinggung-nyinggung masalah niku. Dene umpamane tiyang niku ajeng bantu, nggih maringi sesuatu men ngringanaken bebane. Nggih niku insyaallah sih perkara sing sae. Niku nggih wau kedah dilandasi iman, ikhtisaban, ikhlas, mboten pamer, mboten apa. Dan niku kan nggih. Ora ukur nggo patut, ning bener-bener ikhlas lillah. Nah, seniki kan nggo patut. Nah, buktine nggo patut, umumane mboten duwe bae ora mangkat. Senes niku sing dituntut, nggih. Senes niku sing dituntut. Leres, sami kalian apa? Kulo jenengan diundang walimah. Ijabatu dakwah wajib. Ijabatu dakwah hukumnya apa? Wajib kan? Fa idza da'aka fajibhu. Mung gara-gara ora dudut go kondangan. Niki mboten mangkat salah. Niki kan umumnya disilat rene. Lah ngene iki niki sing niki nyun sewu nggih sing perlu dirombak pola pikirnya kaum muslimin niki. Budaya-budaya kaum muslimin iki butuh apa? Butuh dirombak niki. Akibat saking niku wae istilah Pak Mandi selawat. Selawat. Nek selawat disesalaken karo liwat mungkin nggih. Ngapain nggih? Nggih, terus niku pertama istilah, sing nomor loro niku budaya-budaya sing niki mboten islami lah nggih. Niku perlu dirubah teng pola pikir kaum muslimin. Nggih, dene umumane ajeng bantu ajeng insyaallah sih perkara sing sae. Nggih, perkara sing napa? Sae. Nggih, wong niku ngringanaken bebane sinten? Si mayit umumane mayit niki nembe operasi, nembe teng rumah sakit dangu. Nggih butuh biaya, butuh napa dibantu. Ini kan satu hal sing ta'awun alal bir lah nggih. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Niki perkara sing sae insyaallah taala. Cuman wong umpamane wong niku ora duwe-duwe terus akhirnya gagalaken layat. Nah, ini kan mboten tepat. Sapa sing dibutuhkan dening si mayit niku napa salat. Lan mboten dosa nggih jenengan layat mboten gawa niku mboten dosa. Dosane sing pundi dosane coba. Lah niki sing niki perlu nggih perlu dirombak niki pola pikirnya kaum muslimin niki. Lah sing ngelirik-ngelirik sebab orang ngesuk namplong bisa salah. Wong dudu niku intine nggih, dudu niku. Nggih. Lah sniki umpamane jenengan duwe gawe umpamane jenengan mboten disumbang, jenengan kok ngreangi maring sing ora nyumbang. Jenengan malah dosa. Lah tegese niku jenengan malah napa? Aweh ngarep-arep baline sing luwih akeh. Lah ini kan dilarang wala tamnun tastaksir. Kowe aja aweh ngarep-arep bali sing luwih napa? Lah niku. Nggih. Nggih. Nggih, pancen iki perlu dirubah niku. Budaya-budaya sing wonten teng kaum muslimin iki butuh dirubah. Pola-pola pikir sing wonten teng kaum muslimin iki butuh dirubah. Lan iki niki sing kudune pola pikire kaum muslimin niku riku pekewuh nek ana wong sing hajat butuh darurat mboten dinai niku riku pekewuh mesine nggih ana wong sing kelaparan ana wong sing ora iso mangan kerepotan niki mboten dibantu rikuh donge ini mboten rikuh kan ngawu acuh lah nggih ning masalah sing niki wau arep layat orang gawa sing diseselaken karo liwat nggih utawa arep nekani walimah mboten gawa napa-napa rikuh mboten perlu rikuh mboten perlu napa-napa nggih, kita langsung ke pembahasan iki. Terus tiang sing hatta yusalli alaiha falahu qirat. Oh, sebatas dheweke niki ndugeni teng daleme si mayit terus dheweke nyolati. Niki angsal sekirat. Wa man syahidaha hatta tudfana lan sabawunge sing dheweke nyekseni jenazah nyolati hatta tudfana nganti dikubur teng riwayat sanes dipun sebutan nganti rampung nggih falahu qiraton monggo dheweke oleh rong qirat minal ajri, sekang ganjaran. Qirat qirat qirat niki wau ganjaran. Nggih gampangaken istilah gedene akeh nilene niki ngangge qirat. Minal ajri, sekang ganjaran. Nah, sahabat nonton sing matur rumateng Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal qiraton. Kalih qirat niku napa ya Rasulullah? Sepinten agenge ya Rasulullah? Qala mislul jabalaini al-adimain. Rasulullah li ngambaraken qirat niki, rong qirat niki kaya dene gunung loro sing loro-lorone gedhe. Merapi merbabu napa? Sindoro Sumbing. Nggih. Wa fi riwayatil ukhra, nang riwayat sanes dipun sebutaken kullu qirat mislu Uhud. Saben-saben sekirat kayatene gunung Uhud. Nggih, wong sing nyolati nekani jenazah teng daleme nyolati niku angsal sekirat. Tegese ulih ganjaran kayatene gedening gunung Uhud. Nggih. Mislul jabalaini al-azimaini, kaya dene gunung loro sing loro-lorone wa gedhe. Nggih, kaya dene dene gunung loro sing loro-lorone gedhe. Mislul jabalaini al-azimaini. Nggih, teng riwayat sanes dipun sebutaken mislul jabalai napa? Kullu qirat mislu Uhudin. Saben-saben sekirat niku kaya dene gunung Uhud. Pun jelas niki. Fadilah wong layat. Fadilah wong layat. Nah, nalikane Ibnu Umar Abdullah bin Umar niki mireng hadis niki Ibnu Umar niku ngendika, berarti aku rugi pirang-pirang. Nggih, sebab sederenge mireng riwayat hadis niki Ibnu Umar niku ngremehaken perkara niki. Tegese napa? Bar nyolati nggih terus napa? Bali. Wa kana Ibnu Umar yusolli 'alaiha summa yansharif. Niki kebiasaan rin sederenge mireng hadis niki. Ibnu Umar niku Abdullah bin Umar nyolati terus yen sorif terus beranjak di sini kok kisah anten niku. Falamma balaghahu hadis Abi Hurairah, nalikane wis teka maring dheweke hadis Abi Hurairah. Hadis wau nggih. Hadis sing wau. Ibnu Umar niki ngendika ngaten, laqad faradna fi qararit katsirah. Waduh, aku kelangan pirang-pirang kirat ya. Nek kulo jenengan ora gedon, ora ngungun, ora napa kan. Ora pikir iku. Areng ganjaran iku masih orang ngiyit. Beda karo nek duit. Nah, ngelong perpegan kok ora dodol. Waduh, kelangan pirang-pirang badan ya. Rugi. Niku jalan pikirannya kulon jenengan. Nggih kan? Nggih. Utawi sing wau napa wau pamerti nyeselaken karo lewat. Aduh, aku donge mau nyulati men uli seselan. Nggih, wae sing dipikirna niku. Nggih, barang krungu kancane seselane pira seselane? Nggih, istilah wau selawate pira? 50.000. Waduh, aku terlambat ya. Benten nggih, kula njenengan kali sahabat niki. Nek urusan dunia kula njenengan sering getun nggih. Nek urusan ganjaran blas. Ini ki sahabat Ibnu Umar wau. Laqad faratna fi qararit katsirah. Pirang-pirang kirat ilang. Nih lah bar niku. Niki terus Abu Hurairah niku bener-bener perhatian masalah niki. Nggih, perhatian masalah niki. Nggih. Terus jelas niki, teniki napa? Fadilah utawi keutamaan tiang ingkang takziah. Nggih, tiang ingkang takziah. Nggih. Dipun sebutaken riwayat nggih sekrik malih niki. Hadis li Abi Hurairah anhu hadis akhir fi fadli suhudil janazah. Ugi hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu teng hadis sanes kaitanipun kalian keutamaan layat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man asbaha minkumul yauma shaiman, sapa sing nang esuk-esuk ye sekang kowe kabeh sing puasa. Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar maringi jawaban, kula ya Rasulullah. Ana kabeh. Qala man ada minkumul yaum maridon, sapa sing nang dina kiye sekang kowe kabeh sing niliki wong mriyang. Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar maringi jawaban, kula ya Rasulullah. Qala man syahida minkumul yauma janazatan, sapa sing nang dina kiye sekang kowe kabeh sing layat. Qala Abu Bakrin, ana. Qala man at'amal yauma miskinan, sapa sing nang dina kiye aweh pangan maring wong miskin. Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar maringi jawaban apa? Ana. Coba tingali. Nggih, bedane kula njenengan kalian sing niki. Tegese man at amal yauma miskinan, sapa sing nang dina kiye sing wis aweh pangan maring wong miskin. Perhatiane Abu Bakar niku utawi perhatiane Rasulullah maring wong-wong miskin. Ditakokaken, sapa sing nang dina kiye wis aweh pangan maring wong sing miskin. Nah, ini sendiri kan siapa sing dina kia kondangan. Nah, ini kondangan itu sing disumbang, ini kok wong sugih. Sing wis ora butuh. Sumbangannya kok jenengan. Nah, wong miskin-miskin malah ora keurus. Coba, ya. Perhatiannya Rasulullah mari sinten iki. Al-masakin lan perhatiannya Abu Bakar mari sinten. Al-masakin sin sapa sing nang dina kiye wis awe pangan maring wong wong miskin. Qala Abu Bakrin, ana. Pinten wau? Sekawan apa? Puasa tilik wong mriyang. Layat aweh pangan maring wong miskin. Papat ya. Papat puasa. Niliki wong mriyang, layat aweh pangan maring wong miskin. Kabeh Abu Bakar niku ana. Esok papat. Tekan sore pira. Nggih. Qala sallallahu alaihi wasallam, pengendikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'at hadil khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Ora kumpul perange mau nang salah jeneng wong, perange niku terus mboten jenengan. Sikap, sifat, perilaku lah. Ora kumpul perilaku-perilaku kowe mau ing dalam salah jeneng wong nang salah jeneng dina, tegese sedina niku ngelakoni perilaku niki, nggih. Amalan niki illa dakhalal jannah. Ora nanali akijabat dheweke mlebung surga. Fi yaumin nang dina siji. Nang dina siji wong niku nglakoni niki. Mastama'at hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Nggih niku nggih asbab. Nggih seniki layat. Ning ora puasa. Utawa niliki wong priyang ning ora aweh pangan maring wong miskin. Nggih kabeh amal-amal soleh niku asbab dukhulul jannah. Asbab dukhulul jannah. Nah, tengriki salah sineng asbab dukhulul jannah niku man sahida minkumul yauma janazah. Niliki jenazah napa? Layat ya, ngetutaken jenazah, nyekseni jenazah. Niki salah jeneng amalan. Sing amalan niki dadi sebab mlebu ning wong niku maring surga. Nggih, niki nggih. Niki faedah penting, man at amal yauma miskinan. Kulo jenengan mboten nate mikir niki. Jarang mikir lah. Sapa sing nang dina kiye wis awe pangan maring wong miskin. Ya, maring miskin kurang berarti ning kondangan perhatian. Mulane niki perlu didobrak niki masalah niki. Kondangan ya nemu. Bahasa kasarnya didobrak, perlu pola pikirnya kamu sing dirubah sing kaya niki. Nggih, diundang pengantenan ora kondangan ora mangkat. Lah napa dosa ora kondangan? Dosane teng pundi dosane? Timut-timut ta. Timut-timut. Lah niki lagi mulan ini ku pola pikir saya ini ku butuh dirubah nih. Wong miskin sing membutuhkan, deh, pangan, butuh napa, sandang, papan apa, mboten diperhatikan, deh. Langge, lani nek wong sing gedean duwe gawe, deh. Lampok nyumbang tratak, nyumbang napa. Enggak. Niki tala'ub minas setan. Niki permainan setan niki jenenge. Ini permainan setan niki jenenge. Kelingan dewa kenyang. Pitik siji bedito. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah.